Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Fara'id Al-Muyassar di muallifihi rahimahullah. Kemarin kita ada beberapa tugas ya, yang kita tugaskan ya. Gimana, sudah dikerjakan atau belum? Sebagian. Nah, coba kita sekarang kerjakan bersama di tes, dicek ya. Oh, ada yang belum itu? Al-Ukhtli'ab, belum? Yang mana? Yang dal. Oh, gitu. Masih berarti kita pada penjelasan tentang contoh-contoh Al-Ukhtli'ab ya. Yang A sudah kita ambil sampai ke yang jim itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang dalnya. Ingat pembahasan tentang al-ukht li'ab, saudari sebapak ya. Di situ kasusnya seorang meninggal ya, seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Kemudian ukhtun li'abin, saudari sebapak. Kemudian akhun li'abin, saudara sebapak. Maka insyaallah ini enggak susah ya. Zaujah berapa? Seperempat. Kenapa? Ya, tidak ada cabang yang mewarisi. Kemudian saudara dan saudari sebapak, apa dapat apa? Ya, sisanya. Ya, dapat ta'asib. Ya. Nah, di sini penyebutnya cuma satu, empat. Maka empat kita jadikan sebagai apa? Ya, asal masalah bilangan yang terkecil yang bisa dibagi untuk jatahnya ahli waris tanpa ada pecahan itu. Ya, empat. Ya, di sini zaujah seperempat dari empat, satu. Sisanya berapa? Empat kurang satu? Tiga, ya. Saudari perempuan berkumpul dengan saudara laki-laki, bagaimana cara pembagiannya? Lidzakari mitslu hadzil unsayain, untuk laki-laki dua kalinya jatah perempuan. Berarti ukhtun li'ab, saudari perempuan saya bapak, berapa? Satu. Akhun li'ab, dua. Nah, ini insyaallah enggak sulit kan ya. Tapi kalau tetap ya, kalau ada yang sulit tetap tanyakan ya, meskipun sepertinya kita lihat mudah gitu, tapi itu belum paham, sulit ditanyakan. Kemudian yang haknya, kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Bintun, anak perempuan. Ukhtun li'abin, saudari perempuan sebapak. Berapakah zaujah? Seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Ada cabang yang mewarisi bintun. Bintun, anak perempuan satu, berapa? Setengah. Ukhtun li'abi. Ya, sisa. Ini belum antum pelajari ya. Namanya asobah ma'al ghair. Jadi saudara-saudara nih, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara perempuan, apakah yang sekandung atau sebapak, kalau berkumpul dengan cabang perempuan, maka dia mewarisi sisa. Istilahnya namanya nanti asobah ma'al ghair. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Nah, di situ 1/8 dengan 1/2, maka 8 dengan 2 hubungannya apa? Nah, sikit gak? Tamatsul, tadakhul, tawafuk, tabayun. Tada ya, tadakhul kan. Kan 8 dilipatnya 2, 2 dilipat 4 kali jadi 8. Nah, maka yang diambil yang terbesarnya 8, kita jadikan sebagai asal masalah. Ya, zaujah 1/8 dari 8 berapa? 1. Kemudian bint 1/2 dari 8? 4. Sisanya berapa? 3. Ah, selesai itu. Kemudian yang wawu. Kasus berikutnya yang wawu, seorang mati meninggalkan akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Akhun li'um, saudara laki-laki seibu. Kemudian ukhtun syaqiqatun, saudari perempuan sekandung. Dua, garis miring dua, maksudnya jumlahnya, orangnya ada berapa? Dua. Kemudian ukhtun li'abin, saudari perempuan sebapak. Kemudian jaddah, nenek. Akhun li'um, berapa jatahnya satu orang? Saudara laki-laki seibu, satu orang berapa? 1/6. Ingat, kalau sendirian 1/6, kalau dua atau lebih berapa saudara seibu? 1/3 ya. Syarat nggak ada penghalangnya ya, yang menghalangi saudara seibu ya anak-anak, cabang-cabang anak cucu, kemudian juga asal yang laki-laki ya, asal yang laki-laki bapak kakek itu yang menghalangi. Ah, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung dua orang, maka 2/3 sudah lewat ini, 2/3. Saudari perempuan sekandung kalau sendirian 1/2, 2 atau lebih 2/3. Ukhtul li'abnya enggak dapat sudah. Enggak dapat. Iya. Seandainya saudari perempuannya cuma satu, Berapa jumlahnya jatahnya saudari perempuan sekandungnya satu, berapa jatahnya kira-kira? Setengah. Dapat nggak kira-kira nantinya saudari perempuan sebapaknya? Seandainya saudari perempuan sekandungnya cuma satu, dapat nggak kira-kira saudari perempuan sebapaknya? Dapat berapa? 1/6. Takmilata as-sulutsain. Antum nggak usah canggung-canggung kalau masalahnya. Takmilata as-sulutsain. Iya. Takmilata as-sulutsain. Menyempurnakan 2/3. Ya. Alhamdulillah, tiap paham. Jadah nenek 1/6 sudah. Nenek mas 1/6 sudah. Satu orang, dua orang atau lebih. Nah, itu lihat di situ penyebutnya 6, 3, 6. 6 dua kali cukup satunya saja diambil. 3 dengan 6, apa hubungannya? Ya, tadakhul atau tawafuk? Tadakhul kan, 6 lipatannya. Iya, 3, 3 kali 2, 6. Kalau tawafuk itu seperti 8 dengan 6. Oh, ya kan? Tingkat-tingkat ini istilah penting. Dari awal pembahasan sampai terakhir ini tuh harus ini harus ngotok gitu. Ya. Kemudian yang sudah lihat, seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Kemudian ukhtun li abin, saudari perempuan sebapak. Abun bapak. Zaujah bagaimana? Enggak ada keturunan? Dapat berapa zaujah, istri? 1/4. Iya. Ukhtun li abin, saudari perempuan sebapak, mim mahjubah. Mim itu mahjubah, terhalang. Kenapa terhalang? Ada abun. Ingat, pokoknya saudara-saudara nih. Laki-laki itu perempuan, sebapak, sekandung atau sebapak. Kalau sudah ada bapak, sudah ketutup. Jadi perhatikan, ke samping nih, ke samping. Saudara-saudara, anak-anaknya, paman, anak-anaknya. Kalau sudah ada bapak, ketutup. Atau ada anak laki-laki, iya, cucu laki-laki, ketutup sudah. Nah, paham ini? Jadi zaujahnya 1/4, abunya asib sisa, mewarisi sisa. Ya di sini penyebutnya cuma satu, tinggal diangkat 4 sebagai asal masalah. Zaujah 1/4 dari 4 satu, ya yang dikosongkan strip saja ya, yang mahjubah strip saja. Kemudian yang sisanya berapa? 4 kurang 1, 3. Ah sudah selesai. Ya. Yang haknya sekarang, seorang mati meninggalkan zaujah istri. Kemudian ukhtun li abin, saudari perempuan sebapak. Kemudian ibn, anak laki-laki. Berapakah zaujah istri di sini? 1/8. Kenapa? Ada cabang, ada anak. Senantiasa dibiasakan seperti ini. Ini segini kenapa? Ini dapat kenapa? Ini enggak kenapa? Ah gitu. Ukhtun li ab, mim mahjubah, terhalang. Kira-kira kenapa saudari perempuan sebapak enggak dapat? Ada anak laki-laki. Kalau anaknya perempuan, masih memungkinkan dapat. Iya kan? Ibn sisa asib, jenis laki-laki ya, nanti kan jenis laki-laki ya, jenis laki-laki selain suami, selain suami dan selain saudara seibu itu mewarisi sisa, ya mewarisi sisa ya. Nanti coba ada nanti. Kemudian yang berikutnya, yang mana tok ya, kasus berikutnya, seorang mati meninggalkan ukhtun abin, saudari perempuan sebapak. Dan akhun syaqiqun, saudara laki-laki sekandung. Bagaimana ini? Ya, maka saudari perempuan sebapak mahjubah, terhalang, enggak dapat. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung, semuanya diambil asib. Ya sudah satu. Ya. Jadi saudari perempuan sebapak, kalau ada saudara laki-laki sudah enggak dapat. Atau ada saudara perempuan sekandung, berarti saya ulangi. Saudari perempuan sebapak itu enggak dapat kalau ada saudara laki-laki sekandung. Atau ada saudari perempuan sekandung jumlahnya 2 atau lebih. Hah? Kalau saudari sekandungnya cuma 1, ya dapat ya 1/6. Ya. Baik, kita sekarang masuk ke tamarin ashabil furud. Latihan-latihan ashab al-furud, coba kita bareng-bareng untuk memecahkannya, menjawabnya. Imla isilah al-jadwala atali jadwal berikut ini. Yang pertama, al-kharb an-nisf, jatah setengah. Coba untuk sebutkan siapa yang pertama yang jatahnya setengah? Suami. Kapankah suami dapat setengah? Ketika tidak ada cabang yang waris. Selain suami masih ada? Anak perempuan. Kapan itu? Kalau sendirian. Enggak ada anak laki-lakinya. Ya, sendirian. Siapa lagi? Cucu perempuan. Ketika ya, sudah sendiri, sendirian. Kemudian di atasnya tidak ada. Di atas cucunya ini enggak ada anak, enggak ada itu. Siapa lagi? Saudari perempuan sekandung. Kapan itu? Ketika sendirian. Ya, syaratnya tidak ada cabang yang mewarisi, tidak ada. Kalau ke atas namanya apa? Asal tuh bahasa kitanya apa? Kalau tadi kan kalau Farak kan tadi kan keturunan ya. Kalau lihatnya apa? Bahasa kitanya misalkan apa ya? Asal nih. Kalau kan keturunan ya kan? Ya. Kalau kenaikan, kan turun naik. Bukan. Ya, oh atas saja ya. Atas genteng juga atas. Iya, jadi asal aja lah ya. Tidak ada asal laki-laki. Asal tuh bapak, kakek, ayah. Asal ya, asal bapak, ibu, kakek, nenek. Cuma kalau asal laki-laki berarti bapak, kakek gitu ya. Ya, tadi saudari perempuan sekandung ketika di sendirian, tidak ada siapa yang mewarisi, tidak ada asal laki-laki. Nah, siapa lagi? Saudari perempuan sebapak. Perempuan ingat ya, saudari perempuan sebapak. Syaratnya ditambahkan lagi. Syaratnya ditambahkan lagi, tidak ada saudara sekandung. Ya. Amin nih. Kemudian ar-rubu', antum bisa baca ar-rubu' atau ar-ruba'. Ya. Seperempat, siapa jatahnya seperempat? Suami. Suami, kapan suami dapat seperempat? Ketika si mayit meninggalkan cabang yang mewarisi. Mau siapa lagi? Istri, kapan? Ketika si mayit tidak meninggalkan cabang yang mewarisi. Siapa lagi? Enggak ada, ya. Bagus, Masya Allah. Kemudian, as-sumun, seperdelapan. Jatahnya siapa ini? Istri kapan? Ya ketika si mayit siapa yang mati? Jami ya jangan-jangan kakeknya lah, nyambung. Terus diikat dengan ya si mayit. Asumun seperdelapan. Istri ketika suaminya mati meninggalkan cabang yang mewarisi anak ke cucu ke ya. Asul sepertiga siapa? Ibu. Ibu kapan ibu dapat sepertiga? Ketika tidak ada cabang mewarisi kemudian. Satu lagi, tidak ada saudara lebih dari satu. Nah itu ingat. Jadi ibu dapat sepertiga ketika yang pertama si mayit siapa yang mati? Anaknya tidak meninggalkan siapa yang mewarisi anak cucu nggak ada. Kemudian saudara tidak ada. Tidak ada saudara yang jumlahnya dua atau lebih. Kalau saudaranya satu nggak mengganggu ibu dari sepertiga. Siapa lagi sepertiga? Sepertiga. Betul sepertiga ya. Siapa lagi sepertiga? Masih ada. Saudara-saudari seibu kapan dapat sepertiga? Ya ketika jumlahnya dua atau lebih. Hasan tuh. Masih ada lagi ya? Enggak ada ya? Masya Allah. As-sulusan dua pertiga. Siapa ini? Anak perempuan. Anak perempuan. Kapan anak perempuan dapat dua pertiga? Ketika jumlahnya dua atau lebih. Dengan syarat apa? Tidak ada bersamanya anak laki-laki. Ya. Siapa lagi? Cucu perempuan ketika jumlahnya dua atau lebih dengan syarat di atasnya tidak ada apa yang lebih tinggi tidak ada anak kalau cicit ya tidak ada cucu gitu nggak ada ya sudah habis ya as-sudus per enam siapa ibu ya nggak apa dari atas dulu ibu kapan ibu terus per enam ketika si mayit meninggalkan anak iya atau si mayit masih meninggalkan saudara dua atau lebih. Nah. Mudah kan insyaallah. Sering dilatih aja di asah gitu loh. Di asah. Ya. Masih ada lagi yang seperenam? Bapak, kapan dapat seperenam? Ketika ada cabang yang mewarisi laki-laki, iya kan? Cabang mewarisi laki-laki. Kalau cabangnya perempuan, apa seperenam plus sisa. Siapa lagi yang seperenam? Nenek. Iya, dengan syarat tidak ada ibu. Kalau ada bapak bagaimana? Nenek masih dapat pendapat yang dirujuk oleh Syekh Al-Fauzan. Kalau nenek ada bapak masih dapat. Iya, ada hadis ya. Nah, ada khilaf di situ hadisnya bagi yang mensahihkannya menetapkan dapat. Bagi yang melemahkannya enggak dapat. Ya, anak sendiri masih memilih dapat ya. Kemudian sama lagi seper 6. Cucu perempuan, kenapa cucu perempuan seper 6? Ketika di atasnya ketika di atasnya ada cabang yang lebih tinggi yang mewarisi seperdua, iya, gitu kan? Nah, atau cicit bersama cucu, cicitnya satu, cicitnya, berapa setelah cicitnya berapa ya? Cicit perempuan di atasnya ada cucu perempuan satu orang yang mewarisi setengah. Siapa lagi? Masih ada? Kakek, iya. Apa lagi? Saudari saya. Saudari sebapak, kapan? Ketika dia berkumpul dengan saudari perempuan sekandung yang mewarisi berapa? Setengah. Berarti satu orang. ketika berkumpul kan satu orang saudari perempuan sekandung. Alhamdulillah sudah banyak kan yang tergambar kan. Ah sudah, nggak sulit kan. Anda sudah bisa menyebutkan semua. Setengah siapa, seperempat siapa, seperdelapan siapa, sepertiga siapa, dua per tiga siapa, seperenam siapa. Nah, ini sangat membantu sekali nih. Ya, digabungkan dengan tadi ya rumus yang empat tadi, tamatsul, tadahul, tawafuk, tabayun. Ah, insyaallah bisa. Tapi kalau sudah bisa, ini ilmu antum harus ajarkan hatta sama anak istri antum untuk memurojaah. Kalau tidak lupa ini, ilmu ini cepat lupa. Ya. Apalagi yang nanya kadang jarang kan? Iya. Yang nanya jarang. Kalau enggak dimurojaah, dibaca lagi dan dibaca lagi, dengerin kadang lupa, sudah bisa juga. Ya. Kadang banyak yang nanya, kadang enggak jarang yang nanya. Nah, sekarang coba. Nah. Akmil halal mas'alati at-taliyati, sempurnakan penyelesaian masalah-masalah berikut. Di sini sudah dijawab beberapa apa kolomnya, cuma ada yang belum sempurna. Sudah disebutkan di sini asal masalahnya 6. Kalau perlu apa, Budi ya? Ini di foto juga di ini ya tuh. Apa di Telegram tuh biar ah di situ ada gitu loh. Penjelasannya ada, ini ada yang dibahas tuh. Waktu itu kan nyarinya kan harus. Nah, ini kan langsung di situ. Ya. Zaujun abun jadda. Di sini asal masalahnya 6. Coba antum cek buktikan betul enggak asal masalahnya 6. Nah. Zaujun berapa ini? Suami. Enggak usah pakai corot-corot ini enggak apa-apa kan? Pada megang kitabnya kan? Ya. Zaujun setengah. Kenapa? Tidak ada cabang yang mewarisi. Antum isi sok. Iya. Setengah. Iya. Kemudian abun berapa abun? Sisa. Abun sisa. Bagus. Kenapa? Tidak ada cabang sama sekali. Jadah bagaimana? Jadah seper 6. Ya, pendapat tadi yang kita ambil dari pendapat jadah. Ya, nanti mungkin kalau ada waktu kita bawakanlah. Ya, pendapat ini. Ya, coba hitung ya. Berarti zaujun setengah, abun sisa, jadah seper 6. Berarti di situ penyebutnya ada berapa? 2 ya. 2 dengan apa? Seper 2 dengan 6. Berarti berapa? 6. Pas 6. Ya, 6. Ah, pas berarti 6. Berarti zaujah setengah dari 6 berapa? 3. Yang sisa nanti aja. Ya. Yang sisa nanti aja. Kemudian jadah seper 6 dari 6 berapa? Jadah seper 6 dari 6 1, sisanya berapa? 2. Ya, buat siapa? Abun. Nah, selesai. Ya. Insyaallah ini kalau kita belajarnya apa urutannya difahami, ini sangat mudah insyaallah. Karena dulu pernah sekolah waktu MTs itu sudah kacau. Kacau gitu. Ada bukunya kayak primbon gitu, merah kecil tipis. Waduh, sudah sulitnya ini. Padahal kalau perlahan tuh insyaallah mudah ya. Ya, kemudian yang mbak lihat, seorang mati dengan zauju suami bintun ibnun. Zauju suami berapa? Seperempat ahsan. Kenapa? Ada siapa yang mewarisi? Bintun dan ibn. Apa ini? Sisa. Mewarisi sisa. Anda tulis ya bak kali ini apa batu baki sisa ya berarti penyebutnya cuma zauj kan 4. Berarti 4 ini sebagai apa asal masalah zauj seperempat dari 4 berapa 1. Sisa berapa 3. Bin berapa ibn berapa bin 1 ibn 2. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Pendek aja di apa kan lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Kemudian yang berikan jim. Seorang mati meninggalkan zaujah dan jad. Zaujah berapa? Seperempat. Kenapa? Nggak ada cabang yang mewarisi. Jad bagaimana? Sisa. Ya. Berarti penyebutnya 4 pas. Zaujah seperempat dari 4 1. Sisanya berapa? 3 buat jad. Buat jad. Ya. Kemudian yang berikutnya zaujah ibn ya ini cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jad. Siapa jad? Kakek. Zaujah berapa? Zaujah istri. Seperdelapan. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Cucu laki-laki. Sisa. Jad. Seperenam. Ahsantum. Ya. Kenapa jad dapat seperenam? Ya. Jadi emang yang namanya cucu sama jad itu sama-sama asobah, termasuk asobah itu. Cuma asobahnya cucu ini lebih kuat. Kalah. Ya. Kakeknya. Ya betul. Jadi zaujah seperdelapan, ibnu ibn sisa jad seperenam. Nah, sekarang 8 dengan 6, hubungannya apa itu? Nah, 8 dengan 6. Tawafuq ketemu di seperempat berapa? Delapan. Tadi kan 8 dengan 6. Ketemu di seperberapa? Seper 2 kan? Nah, 8 bagi 2 bisa. 6 bagi 2 bisa. Silakan antum bagi yang mana? 8 bagi 2? 4. Dikali keseluruhan yang lain. Kali 6 berapa? 24. Atau 6 bagi 2? Kali 8? Nah, paham kan? Ya sudah. Zaujah seper 8 dari 24 berapa? 3. Jad seper 6 dari 24? 4. Sisanya? Ya, betul. Ya. Kemudian yang berikutnya, seorang mati meninggalkan umun, ibu, abun, bapak, pitu, iben, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa kacat ibu? Seperenam. Kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Abun, sisa, bagus. Pitu, iben, cucu perempuan? Pitu, iben. Yang namanya cabang itu dapat. Kenapa nggak dapat? Pitu, iben dapat kah? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Setengah. Dapat setengah. Enggak dihalangi. Enggak terhalang. Berarti umun seper 6. Abun sisa bint seper 6. Berarti seper 6 dengan seper 2 ya kan. Ya, 2 dengan 6 bagaimana hubungannya? Tadakhul. Maka diambil 6. Ya. Ibu seper 6 dari 6. Bintu ibn setengah dari 6. Sisanya berapa? Nah, buat. Nah, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya jadda dan jad. Ya, sudah. Masya Allah, yang lain sudah pada meninggal gitu. Ini jadda dan jad umurnya panjang. Ya. Ya, masih kayak pengantin baru, 2 orang gitu. Jadda dan apa? Jad ini. Bagaimana pembagian warisnya? Siapa yang mati ini? Anaknya, ya. Berapa jadda? 1/6. Berapa jad? Sisa. Sisa jadda. Berarti 6. Jadah sepertam dari 6, satu sisanya berapa? Ya sudah selesai itu. Nah, yang berikutnya, yang Zair. Agak panjang lagi nih. Seorang mati meninggalkan umun, ibu. Bintun, anak perempuan. Ya. Kemudian bintu ibn. Bintu ibn namanya apa artinya? Ya, cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa ke umun? Sepertam, kenapa? Ada cabang yang mewarisi. Bint berapa? Bint 1 orang anak perempuan. Setengah. Bintu ibn? Sisa. Seper. Seper. Seper 6. Takbilata as-tsulutsain, menyempurnakan 2/3. Betul enggak? Nah, sekarang mungkin kita bantu menghitungnya. Iya. Tadi siapa yang pertama? Umun. Yang kedua? Bintun. Terus? Bintu ibn. Bintu ibn. Sudah ini aja kan? Umur berapa? Per? Bint? Per? Setengah. Bintu ibn? Per? 6. Berarti berapa yang sini? 6. Ya. Seper 6 dari 6? 1. Setengah dari 6? 3. Ya, 3 itu. Seper 6 dari 6? 1. Bagaimana? Kurang. Nah, bukannya kurang. Lebih. Lebih dari sini. Karena lebih maka 6 nya dicoret diganti 5. Nah, jadi 1/5. Gedean mana 1/6 dan 1/5? 5. Ya jelas, berarti naik. Iya, 1/5. Jadi yang tadi 3/6 jadi 3/5. Itu ibunya tadi 1/6 jadi 1/5. Itu namanya rod nanti. Ada bahasanya rod. Iya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke yang ha itu. Seorang mati meninggalkan zaujun, istri. Umun dan abun. Zaujun berapa? Setengah, kenapa? Tidak ada cabang warisi. Umun berapa? Sepertiga sisa. Sepertiga sisa, kenapa? Karena masalah al-umariyataini. Ya, abun? Abun sisa. Zaujun tadi berapa? Ya, Jauzun katanya tadi setengah, umun sepertiga dari sisa. Berarti 2 dengan 3 kan? Dikalikan itu kan tabayun. 2 kali 3 tabayun betul? 2 kali 3 berapa? 6. Maka zaujun setengah dari 6 berapa? 3. Ibu ini 1/3 dari 3 berapa? 1/3 dari 3 2. 1. Sisanya berapa buat abun? Nah, 2. Seperti itu. Kalau ini mah sudah paten sudah rumusnya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya to. Seorang mati dengan umun ibu. Umun. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian ukhtun li abin, saudari perempuan sebapak. Kemudian ukhtun li iya, saudari perempuan seibu. Ya, coba tuh. Umun berapa? Sepertiga. Sepertiga, yakin? Dia pasangannya dengan siapa? Umun berapa? Seper? Waduh, 1/8 mah. Cuma satu orang itu ya, 1/8 mah. Hanya istri aja itu. Umun berapa? 6. 1/6. Hasan, kenapa? Saya enggak bisa menyebutkan jawabannya, jangan-jangan tebak-tebakan ini. Karena saudaranya lebih dari 2. Ya lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya. Umun berapa tadi? 1/6. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung sendirian. Berapa? Sendirian saudari perempuan sekandung. Enggak ada penghalang, enggak ada cabang. Hah? Hah? Hah? Seper? Ukhtun syaqiqah, dia sendirian. Enggak ada cabang yang mewarisi, enggak ada aslun laki-laki. Sisa kan kalau bersama anak perempuan. Setengah. Setengah. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapaknya berapa? Seperenam. Seperenam apa? Takmilata aslutain. Iya, melengkapi 2/3. Ukhtun li'um, saudari perempuan sebapak seibu berapa? Sendirian. Seper sendirian. Ukhtulium, saudari perempuan seibu sendirian. 1/6. Apa kita kerjakan ini? Kemudian ukhtun syaqiqah. Kemudian ukhtun li'ab. Kemudian ukhtun li'um. Ya. Ya, umun berapa tadi? 1/6. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung? 1/6. Ukhtun li'um, saudara saya bapak? 1/6. Takmilat as-sulthain. Ukhtun li'um, saudara saya ibu, sepert? Nah, lihat 6, 6, 6, 6 ya, itu entah sudah. Dua udah ketelan ke 6 kan? Nah, itu menjadi 6 sebagai asur. Masalah, ibu 1/6 dari 6? 1. Saudari perempuan 1/5 dari 6? 3. Ukhtun li'ab 1/6 dari 6? 1. Ukhtun li'um 1/6 dari 6? 1. Nah, coba itu 1, mas, ya. Kemudian, yang berikutnya, yang ke Iya. Seorang mati meninggalkan zaujun, suami, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung, ukhtun li'abin, saudari sebapak, ukhtun akhun li'ab, saudara sebapak. Zaujun berapa? Setengah. Kenapa? Enggak ada siapa yang mewarisi. Ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Berapa? Setengah. Kenapa? Karena sendirian. Akhun li'ab dan akhun li ukhtun li'ab dan akhun li'ab bagaimana? Sisa. Kalau ada, kalau ada sisa, tapi sini sudah kelihatan nggak ada sisa, iya kan? Ya berarti kan zauj setengah, ukhtun setengah, setengah. Berarti kan penyebutnya dua-dua semua, berarti dua. Zauj setengah dari dua satu, ukhtun syaqiqah setengah dari dua, ukhtun li'ab, ya ngelamun sementara lah, gitu. Gak dapat kata robo, kasih pecingan lah gitu, ya. Ya gitulah, uang mendengar, gitu, uang ini. Harus sensitif kita, kasihan mereka juga ya. Kecuali kalau merekanya sudah kaya ya. Kemudian yang kafnya, seorang mati meninggalkan akhun li'um, saudara seibu, ukhtun li'um, saudari seibu, zaujun suwami, ibnu akhin li'abin. Ibnu akhin li'ab itu maknanya anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, atau ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Bagaimana coba? Akhun li'um dan ukhtuni um, dua orang, berapa? Tiga. Ya, asalnya ini disatukan. Ya, barisnya jangan dipisahkan seperti ini. Bahunya disatukan. Sepertiga akhuli um dengan ukhtuli um, kenapa? Karena dia jamak, dua, jumlahnya dua. Zaujun, suami? Setengah. Setengah, iya. Ibnu akhli ab sisa. Ya, kita kerjakan lagi di sini deh. Coba di ini ajakan akhulikum ya. Terus ukhtulium. Terus zauja. Terus akhun ibnu akhin li'ab. Ah, berarti ini kolomnya bagus, ini tinggal satu. Akhun li um berapa sper? Tiga. Zaujah sper? Dua. Ini si? Berarti berapa? Dua dengan tiga? Hubungannya apa? Dua dengan tiga? Tabayun. Nanti tiga kan? Tiga kali dua berapa? Enam. Sper tiga dari enam? Dua. Setengah dari enam? Satu. Setengah dari enam? Tiga. Sisanya? Satu. Ya. Berapa? Kemudian yang terakhir. Ya ininya, ya pokoknya kalau saudara seibu nggak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sama. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ya, nggak dibedakan, sama. Fahum syuroka ufi thuluth, dalam Al-Quran surat An-Nisa ada. Fahum syuroka ufi thuluth, mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sama. Ya terakhir ya, seorang mati meninggalkan ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Zaujah am. Ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung, satu orang, berapa? Setengah, ya, insyaallah. Zaujah, istri, seperempat, kenapa? Nggak ada siapa mewarisi. Umun, ayo berapa umun? Seper, ayo umun berapa? Umun kan kalau nggak, umun nih, seper enam, sepertiga sisa, mana? Sepertiga, iya sepertiga, nggak ada penghalang. Saudara cuma satu. Amun, sisa kalau masih ada. Ya sekarang kita kerjakan lagi sini. Ya, pentingan gak wajib kan? Gitu mah, aneh lah. Ada jalannya. Wa'idha kata dalam apa? Wa'idha hadarul qismatan ul qurba wal yatama wal masakin. Kalau ketika dibagi waris, hadir di situ kerabat, anak yatim, miskin, kasih. Yeah. Apa tadi? Ukhtun syaqiqah ya. Terus? Zaujah. Terus? Om. Terus? Am. Terus am. Udah? Nah. Ukhtun syaqiqah. Sendirian berapa tadi? Setengah. Zaujah? Seperempat. Umun? Sepertiga. Am? Sisa. Ya, S. 2, 4, 3. Ini 2 udah ketelan ke 4 kan? Betul? Berarti 4 dengan 3 pokoknya apa? Tayo. Ya apa kan? Tayo. 4 dengan 3? 12. Setengah dari 12? 6. Seperempat dari 12? 3. Sepertiga dari 12? 4. Betul. Ada sisa gak? Boro-boro sisa. Ini aja sudah? Kurang. Ya, sudah jadi kosong ini. Nah ini berapa jumlahnya? 6, 3, 4. 13, 12 jadi coret 3 dari 13. Oh. Nanti mengurang namanya ini aul, mengurang. Kan tadinya 6 per 12, jadi 6 per 13, nambah turun. Nambah turun, tadi 6 per 12 jadi 6 per 13, nambah turun jadinya. Itu turun, semakin membaginya itu gede, kan kecil. Turun semuanya. Turunnya berapa mengalaminya turunnya? Ah ini 12 ke 1 berapa? Naik 1 ya, berarti 1 per 13 pengurangannya. Masing-masing mengalami pengurangan 1 per 13. Ya, ada caranya untuk semangat. Jadi masing-masing mengalami kekurangan seperti itu. Caranya 12 naik ke 1, 13 berapa? Naik ke sini 12, 13, 1 kan? Ya, 1 per 13 kurang. Selesai. Alhamdulillah. Ya, mana kira-kira ini? Yang tadi Ustaz, saudari yang berkumpul yang jadi sisa itu gimana? saudari perempuan. Oh, yang asobah mal ghair itu kan, asobah mal ghair itu kasusnya adalah ketika ada saudara saudari perempuan, saudara perempuan sekandungkah atau sebapak, ketika berkumpul dengan cabang perempuan, cabang perempuan itu anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi asobah mal ghair nanti ada, insya Allah ada. Tenang, ada nanti. Gimana, masih ada waktu kan nih? Jam 6 kurang 10 cukup? Ya cukup ya, insya Allah. Biar ininya mesinnya diturunkan dulu. Panas ya. Cukuplah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.